wasallam wa ashabi. Allah memberitakan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Minal muhajirin wal ansar. Ini merupakan satu ayat-ayat menunjukkan keutamaan mereka para sahabat. Annahum bi akmali sifat wa ajalil ahwal. Bahwa mereka itu berada di dalam sifat-sifat yang paling sempurnanya dan kedudukan keadaan-keadaan yang paling mulia. Wa annahum, bahwa mereka itu asyiddaa 'alal kufar, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ai jaduna wa mujtahiduna fi adawatihim, mereka bersungguh-sungguh dan serius dalam memusuhi orang-orang kafir. Nah, ini ketika dalam peperangan ataupun dalam keadaan mereka menampakkan kekafirannya. Wasa'una fi dzalika bi ghayati juhdihim, dan mereka berusaha menunjukkan menampakkan menyanyi permusuhan itu dengan semua upaya mereka. Falam yarau minhum, falam yarau minhum illa al-ghilzah wa syiddah. Tidak terlihat dari mereka melainkan sikap yakni kasar dan keras. Falidzalika dzalla a'da'uhum lahum wa ankasaru wa qaharahum muslimun. Karena itulah musuh-musuh mereka yakni menjadi tunduk kepada mereka dan hancur. Wa qaharahum, dan dikalahkan oleh kaum muslimin dalam peperangan. Kalau dalam keadaan damai, mereka menunjukkan kepada orang-orang kafir sikap mereka yang artinya mengharapkan, bahwa ini artinya sebagai al-hadi, orang-orang yang membawa petunjuk, menginginkan kebaikan bagi sesama. Mereka menyampaikan risalah, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, berdakwah. Jadi ketika dalam keadaan menjadi peperangan, mereka sangat sangat keras nampakkan permusuhan mereka kepada orang-orang kafir. Yang artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka punya pandai menempatkan sikap-sikap seperti ini terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau ruhama bainahum, mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang di antara sesama mereka. Ay mutahabbuna mutarahimun muta'atifun kal jasadil wahid. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mutahabbun, saling mencinta, mutarahimun, mereka saling muta'atifun, juga berkasih sayang, saling menjadi lemah lembut seperti satu jasad, satu batang tubuh. Yuhibbu ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Masing-masing mereka mencintai untuk saudaranya, menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadihi mu'amalatuhum ma'al khalq. Ya, seperti inilah perjanjian mu'amalah mereka bersama terhadap sesama, dengan sesama mereka manusia. Nah, keras terhadap orang-orang kafir, lemah lembut dan kasih sayang dengan sesama kaum mukminin. Wa amma mu'amalatuhum ma'al khaliq. Adapun mu'amalah mereka dengan khaliq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, fa innaka tarahum ruk'an sujada, maka anda lihat mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah. Ai wasafahum kasratna wasfuhum, sifat mereka itu adalah kasratus shalah, sifat mereka itu orang yang banyak salatnya. Bahkan kalau kita baca riwayat mereka, ada yang menyebutkan mereka sehari ada yang 100 rakaat, ada yang kadang-kadang sampai lebih dari itu. Allati ajallu arkaniha, yang merupakan rukun yang paling mulia dari Islam, atau yang rukun yang paling mulianya dari salat itu adalah ar-ruku was-sujud, yang paling utama, yang artinya menunjukkan kerendahan, menunjukkan kehinaan mereka di hadapan Allah, ketundukan mereka kepada Allah. Dua perkara ini yang merupakan yang paling inti yang disebutkan di dalam banyak ayat. Ini menunjukkan rukun amalan ataupun rukun yang paling mulia di antara rukun-rukun yang paling di dalam salat tersebut. Nah, berarti bukan satu-satunya. Kalau misalnya dikatakan yang lebih utama atau yang lebih utama, seperti dikatakan dalam riwayat, afdalus shalah tulul qiyam, tulul qunut. Yang paling utama dalam salat itu adalah yang paling panjang bacaannya. Paling panjang paling lama berdirinya. Wa la rahimahullah, yabtaghuna, mereka lakukan itu semua, rukuk dan sujud itu, yabtaghuna bitilkan ibadah, mengharapkan dengan ibadah tersebut, fadlan minallahi waridwana, karunia dari Allah dan keridhaannya. Hada maksuduhum. Ini tujuan ataupun maksud mereka menjalankan ibadah tersebut. Bulughu ridha rabbihim, untuk mencapai ridha Rabb mereka. Wal wusul ila thawabihi, dan untuk sampai kepada pahalanya. Ini tidak ada riya, menunjukkan bahwa mereka berbuat yang seperti ini bukan karena riya, dan itu lebih sering mereka lakukan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Naam. Qala simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda di wajah nama mereka itu adalah di wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Ai qad us'anam asarat al-ibadah min kasratiha wa husniha fi wujuhihim hatta istanarat. Yani ibadah yang mereka lakukan, yang banyak mereka lakukan dan bagus dalam mereka melakukannya itu memberikan pengaruh berupa yani pada wajah mereka sehingga bersinar wajah mereka, seperti juga mereka sebutkan di dalam riwayat orang yang banyak sholat malamnya itu siang harinya itu wajahnya berseri, wajahnya cerah. Qala rahimahullah lamma sanarat bisalah yuat bawatinuhum istanarat bil jalal zawahiruhum, ketika batin mereka bersinar karena cahaya ini salat tersebut, maka zawahir awalnya ini penampilan mereka pun yang terlihat itu pun juga bersinar dengan penuh dengan kemuliaan, dengan kecerahan. Dzalikal madzkur, semua yang disebutkan itu adalah masaluhum fit Taurat. Mereka tanda-tanda mereka yang disebutkan tadi ini, bersinar wajah mereka, berseri-seri wajah mereka karena banyaknya sholat malam mereka, kemudian seringnya rajinnya mereka melakukan sholat karena Allah, rukuk dan sujudnya karena Allah, dan sikap mereka hilah keras terhadap orang kafir, ruhama bainahum, itu adalah tanda-tanda, sebagian dari tanda-tanda mereka yang disebutkan di dalam Taurat, bahkan per individu seperti diterangkan di dalam riwayat Wahab bin Munabbih ataupun Ka'ab al-Akhbar, yang orang ulama-ulama pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi yang mereka membaca Alkitab itu menyebutkan kepada sebagian sahabat tentang ciri-ciri mereka, seperti yang terakhir di tentang Umar bin Khattab disebutkan oleh Wahab bin Munabbih atau Ka'ab al-Akhbar, salah satunya itu menyebutkan bahwa beliau akan mati beberapa hari lagi. Kaget, dari mana kamu tahu? Disini sebagai apa, semacam dukun atau apa, tidak. Ini disebutkan di dalam Taurat, tanda-tandanya, ciri-cirinya mereka. Ya, bukan hanya ciri-ciri secara umum, bahkan juga ciri-ciri per individunya. Sebagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW itu diterangkan secara detail di dalam Taurat dan di dalam Injil. Seperti kisah Buhairah di Syam, ketika mereka didatangi dia mengundang Abu Thalib dan rombongannya yang ketika itu bersama Rasulullah ditanya oleh pendeta Bahira ini, dan ditanya tentang bagaimana tidurnya, bagaimana ini dia kesehariannya, itu semua termaktub di dalam kitab-kitab dahulu, dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Nah, qala rahimahullah dzalikal madzkur masaluhum fi Taurat ai hadza wasfuhum alladhi wasafahumullahu bihi madhkurun bitawrat hakada. Sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah di sini itu tercantum, termaktub di dalam Taurat seperti itu. Kalau tidak kita dapatkan di dalam Taurat ini seperti ini, berarti memang itu bukan yang aslinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah bahwa mereka yuharrifun al-kalimah an-mawadih. Mereka merubah-rubah kalam Allah itu dari tempat yang mereka hapus apa yang mereka inginkan, mereka tambahi apa yang mereka maukan. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Fawailul lahum mimma yaktubun wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, ini ancaman dari Allah untuk mereka. Wala wa amma mathaluhum fil injil, adapun perumpamaan mereka di dalam Injil, ya tentu yang asli yang belum pernah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Qala fa innahum, kata beliau, maka mereka para sahabat itu mausufun biwasfin akhar, mereka punya ciri yang lain, ciri-ciri mereka, wa annahum fi kamalihim wa ta'awunihim, sifat ini mereka yang sempurna dan saling akur tolong menolongnya mereka itu, kazarin, seperti tanaman, akhraja syatahu, yang menumbuhkan, yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, yang tunas itu yang membuat tanaman itu kokoh. Ay akhraja farahuhu, akhraja farahahu, fawazarathu farahuhu fi syabab wal istiwa. Yani membuat tanaman itu kokoh dan kuat. Nah, mudah kemudian berkembang, bertunas. Fastaghlada, menjadi kebal, keras. Dzalika zara, tanaman-tanaman tersebut. Ay qawiya wa ghalidha. Yani kuat dan kebal, kasar, menjadi kokoh. Fastawa ala suqi, dan kemudian tegak lurus di atas yani suq, yani batang-batangnya. Jam yani suq, yani jamu saqid. Yani kalau ini betis ya, artinya maksudnya pokok bang ini batang pohon-pohon tersebut. Yunjibu zura'a, yang tanaman itu mengagumkan, membuat kagum zura' para penanamnya. Min kamalihi wastiwahi, karena sempurnanya dan karena kokohnya, lurusnya. Wahusnihi, dan karena kebagusannya, keindahannya. Wa'tidalihi, dan keseimbangannya. Kadzalika sahabah, seperti itu pula para sahabat radhiyallahu anhum. Yani radhiyallahu anhum, hum kazzara, mereka itu seperti tanaman. Fi naf'ihim lil khalq, dalam hal kemanfaatan mereka kepada sesama manusia, yang diumpamakan oleh Rasulullah seperti apa? Pokok kurma, batangnya, rantingnya, ini apa namanya, pelepah-pelepahnya, daunnya, bahkan buahnya sampai bijinya itu punya manfaat. Nah, manfaat bagi makhluk yang lain, bagi manusia. Qala wahtiya jannasi ilaihim, dan butuhnya manusia kepada mereka, para sahabat. Faquwatu imanihim, kekuatan iman mereka. Wa amalihim, kuatnya amalan mereka. Bimanzilati quwwatil uruqi zara wa suqihi, kekuatan iman dan kekuatan amalan mereka itu sama seperti kekuatan zani uruq, akar dari tanaman itu dan batang-batangnya. Wa kaunus saghir wal mutaakhir islamuhu, dan adapun orang-orang yang senior, bahkan yang junior, yang kecil, yang terlambat masuk Islam, yang belakang masuk Islam, qad lahikal kabir as-sabiq, ternyata bergabung dengan yang besar dan telah terdahulu, itu para sahabat. Hatta mereka yang belakangan masuk Islam mungkin apa namanya sesudah Fathu Mekah misalnya. Nah, seperti para pemuka Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal atau Suhail bin Amr dan yang lainnya, Sofwan bin Umayyah, itu ternyata bergabung, mereka menyusul yang besarnya, yang sebelumnya. Wa wazarahu wa awanahu, yani membantu dan menolongnya. Ala ma huwa alaihi min iqamati dinillah, saling menolong, saling membantu di dalam menegakkan agama Allah ini. Wa da'wah ilaihi, dan mendakwakannya. Ini kita lihat dalam sirah mereka, dalam perjalanan hidup mereka. Tidak ada satupun yang mereka yang merasa dirinya terlambat. Nah, tapi justru mereka menyanyi, walaupun mereka merasa dirinya terbelakang, tertinggal dari para sahabat yang sabiqun al-awalun, tapi mereka tidak merasa kalah. Nah, kazar alladhi akhraja syatahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghlaba, yang menguatkan kemudian semakin kokoh tanaman tersebut. Walihada qala, oleh karena itu Allah menyebutkan dalam firman-Nya ini, tanaman yang demikian indah, kuat dan kokoh itu, dan ini para sahabat ini yang seperti itu, para sahabat keadaannya, yang membuat takjub orang yang menanamnya. Kemudian ini juga Allah inginkan dengan mereka, dengan para sahabat itu, liyaghidha bihimul kufar, ini membuat marah, jengkel orang-orang kafir. Sehingga termasuk di kalangan mereka yang disebutkan ini oleh para ulama adalah Syiah Rafidhah, yang sangat jengkel kepada para sahabat, sangat dendam kepada para sahabat, sehingga berusaha untuk menjatuhkan kemuliaan mereka. Hina yarawna jitima'ahum, ketika melihat persatuan mereka. Wasiddatahum ala dinihim, kokohnya mereka di atas agama mereka. Wahina yatasadamuna ahum wahum fi ma'arikin nazal wa ma'amin al-qital. Yani ketika mereka berhadapan, nah, atau ketika mereka ini terjun di dalam yakni perperangan, dalam yakni apa namanya berbagai macam bentuk apa petaka ataupun ini peperangan ataupun ma'amil qital, yakni berkecamuknya pertempuran, ini sikap mereka yakni terhadap orang-orang kafir yang tidak betul-betul mereka digambarkan oleh sebagian apa namanya ahli sejarah seperti serigala-serigala padang pasir yang buas ketika di siang hari dalam pertempuran, tapi ketika mereka di malam hari jauh lebih khusyuk daripada pendeta-pendeta yang ada di biara mereka tunduk menangis di hadapan Allah. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah janjikan, siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang sangat sangat besar. Ini surga yang paling dijanjikan Allah seperti disebutkan dalam surat Al-Hadid. Fas sahabat radhiyallahu anhum, maka sahabat radhiyallahu anhum alladziina jama'u bainal iman wal 'amal shalih, yaitu orang-orang yang telah menggabungkan antara keimanan dan amal saleh. Qad jama'allahu lahum bainal maghfirah allati min lawazimiha wa wiqayata syururin yang amin qawim biqayati syururin dunya wal akhirah. Allah menggabungkan pula untuk mereka na'am berupa ampunan, antara ampunan dan yang merupakan konsekuensinya adalah wiqayah, terlindungnya mereka, terjaganya mereka dari kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Wal ajrul azim fid dunya wal akhirah. Dan ini yang konsekuensinya juga pahala yang besar untuk mereka di dunia dan di akhirat. Pahala yang besar mereka dapatkan di dunia, yakni mungkin dalam bentuk urusan dunia yang mereka dapatkan ghanimah, yakni masing-masing mereka yakni berkecukupan, bahkan mungkin dan lebih dari itu nama mereka senantiasa disebut, didoakan oleh kaum muslimin, bahkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin mereka pun mendapatkan bagian dari pahalanya. Karena tidak ada satu kebaikan pun dari kaum muslimin yang datang belakangan ini sampai kiamat melainkan mereka punya andil. Mereka punya andil. Mereka murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa linafki qissatal Hudaybiyah bi tuliha kama saqaha al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim fil Hadyi An-Nabawi, yani fi Zadul Ma'ad. Fa inna fiha i'anatun ala fahmi hadhihi surah. Takallama ala ma'aniha wa asrariha. Qala rahimahullah faslun fi qissatil Hudaybiyah. Wallahu alam. Nah, ini kisahnya panjang. Kami di sini nanti akan kita uraikan, kita paparkan kisah Al-Hudaybiyah dengan yakni secara lengkap sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, karena dalamnya ada bantuan memudahkan kita memahami surat-surat yang mulia ini. Ya, subhanallah. Ini sebagian orang tadi sempat melihat orang-orang Syiah mencukupkan menafsirkan dua ayat yang terakhir surat ini, kemudian membelokkan kepada bahwa nanti akan al-hadi dari Ahlul Bait yang akan meratakan keadilan di seluruh dunia. Tapi bukan al-hadi yang mereka maukan. Yang al-hadi yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah al-Hasani. Al-Hasani dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama bapaknya juga sama. Yang Allah disebutkan dalam sebagian riwayat, Allah merubah memperbaiki dia dalam satu malam. Nah, dan itu keturunan Al-Hasan, bukan orang-orang Syiah kan menganggapnya itu keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan ini kisah ataupun yang di secara umum apa yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad itu dari hafalan beliau. Ya, beliau tulis dari ketika beliau berangkat dari Syam ke Mekah untuk naik haji. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, bila guna menemukan perempuan, insyaAllah. Pada kesempatan lain kita lanjutkan dengan kisah Hudaybiyah ini.